إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita teruskan kembali pembahasan kita, yaitu ringkasan fiqih al-mulakhas al-fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu masih yang berkaitan tentang rukun-rukun salat. Yang diantaranya yang telah kita bahas yaitu al-qiyam fi salatil fariidhah. Berdiri ketika melaksanakan salat wajib. Maka ini adalah merupakan rukun min arkanis salat. Kemudian rukun yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha, di awal. Dan ini juga merupakan rukun sebagaimana pendapat jumhur ulama, dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tsumma istaqbilil qiblah wa kabbir." Dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahrimuha at-takbir." Rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah Ibn Shamit. Kemudian pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas yaitu ar-ruku fi kulli raka'ah, ruku dalam setiap rakaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan salat untuk ruku. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang salah ketika salatnya, "Tsumma ruk'a hatta tatfa'inna raki'an. Kita teruskan kembali dari rukun-rukun salat. Qala rahmatullahi taala, qala hafizahullahu taala. Wa rukunanil khamis wassadis. Rukun yang kelima dan rukun yang keenam, ar-raf'u min ar-ruku'. Wal-i'tidal waqifan kehalihi qablahu. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa rukun yang kelima dan rukun yang keenam dari rukun-rukun salat yaitu ar-raf'u min ar-ruku', bangkit dari ruku'. Wal-i'tidal waqifan, berdiri tegak dan juga berdiri tegak. Kehalihi qablahu, seperti keadaan yang sebelumnya. Ini ketika dia berdiri pertama kali salat. Liannahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawama ala fi'lihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawama, terus menerus, istimrar, continue di dalam mengerjakannya. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan orang yang salah ketika salatnya, Nabi mengatakan kepadanya, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah, bangkitlah dari ruku' sampai engkau betul-betul berdiri tegak. Nabi ketika mengajarkan kepada orang yang salah ketika sholatnya. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah rukun min arkanis sholat. Wa qala hafizahullah ta'ala ruknus sabi', rukun yang ketujuh, as-sujud. Termasuk dari rukun-rukun sholat yang diantaranya itu as-sujud. Wa huwa wad'ul jabha 'ala al-ard. Bahwa sujud, wad'ul jabha 'ala al-ard, meletakkan keningnya di atas bumi, di atas lantai. Wa yakunu 'ala al-a'dha'i sab'ah, diiringi dengan yang lain. Ini semuanya kalau dihitung ada 7 anggota tubuh yang harus kita meletakkannya ketika sujud. Di sini akan disebutkan nanti. Fi kulli rak'atin marratain. Dalam setiap rakaat 2 kali sujud. Liqoulihi ta'ala wasjudu. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala wasjudu. Yani sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya tentang perintah ruku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah kalian. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersujud ketika melaksanakan salat. Wal ahadits al waridah fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, dan juga hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu wasallam bahwa Nabi sallallahu wasallam memerintahkan untuk sujud, yaitu sebagaimana di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'atil ardh. Saya diperintahkan. Pemerintahan itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, umirtu, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, ala sab'ati ardh, yaitu di atas 7 anggota badan kita. Alal jabhah. Kemudian Nabi mengatakan alal jabhah, yaitu keningnya. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan juga kepada hidungnya. Wal yadain. Dan kedua telapak tangannya. Wa rukbatain. Kedua lututnya. Wa atrafil qadamain. Dan kedua dari ujung kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis perintah untuk sujud di 7 anggota tubuh. Harus menempelkan. Wa fi'lihi lahu. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa beliau sujud ala sab'ati a'dham. Sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Wa qali sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan juga ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan hadis ini sering kita lewati. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya? Sering diulang-ulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa sahabatnya? Man sayujib? Mana TD? Idad. Hadis iman. Nasitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis iman. Malik. Malik ibn Huwairith. Malik ibn Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat. Kalau ada di sini Rawahul Bukhari, sahabatnya Malik ibn Huwairith. Karena di sini sering terulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah. Fal'a'dha'u sab'ah hiya jabah wal'anf. Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala mengatakan bahwa a'dha'u sab'ah, anggota tubuh yang wajib bagi kita untuk menempel ketika sujud, ada 7. Wahiyal jabha wal'anf. Jabha wal'anf. Kening dan hidung. Ini satu paket. Dihitung satu. Karena kening dan hidung bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Sehingga seseorang ketika sujud, jangan hanya meletakkan keningnya saja, tapi hidungnya tidak ditempelkan. Atau hidungnya saja dan keningnya tidak ditempelkan, tapi harus dua-duanya ditempelkan ke lantai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan jabhah, beliau juga mengisyaratkan kepada hidungnya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, wa asyara biyadihi ilan fihi. Karena ini satu paket. Satu kening dan juga hidung, satu paket bagian dari wajah. Sehingga harus ditempelkan dua-duanya. Tidak boleh diangkat hidungnya. Harus menempel dua-duanya. Wal yadain, wal yadan. Yang pertama jabah wal anf. Yang kedua wal yadan. Kedua telapak tangan. Warukbatan. Kedua lututnya. Wa atraful qadamain. Dan kedua dari ujung telapak kakinya. Fala budda ayyubashira kullu wahidi min hadhihi al-a'dha mawdi' as-sujud wa hasab al-amkan. Syekh Shalih mengatakan dan harus 7 dari anggota tubuh yang tadi disebutkan harus semuanya menempel di tempat sujud semampunya. Hasab al-imkan, semampunya dia. Kalau misalkan dalam keadaan sakit misalkan, maka ini udzur. Jatuh misalkan dari motor, lututnya sampai luka, kalau menempel di lantai sakit. Satu yang sebelah kanan misalkan, ketika sujud diangkat misalkan, ini udzur. Ini udzur. Sedangkan mereka yang mampu untuk meletakkan, maka harus menempel di lantai. Karena ini merupakan perintah. Seseorang ketika melaksanakan sujudnya. Nah. Taib. Dikatakan oleh para ulama bahwa hikmah perintah sujud di anggota tubuh yang tujuh yang tadi disebutkan, karena anggota sujud yang mencangkup dari atas sampai ke bawah itu dia meletakkannya semuanya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan sujud. Dari atas sampai ke bawah, dari kening sampai ke telapak kakinya, semuanya mencakup, menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana kemarin yang telah kita sebutkan bahwa ketika dalam keadaan sujud disunahkan jari jemarinya itu menghadap ke arah kiblat, dikumpulkan seperti ini. Sujud wahada sunnah. Berbeda ketika dalam keadaan ruku. Ketika dalam keadaan ruku, jari jemarinya itu regang. Para ulama menyebutkan seperti dia memegang lututnya. Nah, kalau qabid 'alaiha. Sedangkan ketika sujud menghadap ke arah kiblat jari jemarinya, dan juga atraf ujung dari telapak kakinya juga dilipatkan menghadap ke arah kiblat. Nah, semuanya menghadap ke arah kiblat. Dari tunduk patuh dari anggota tubuh kita dari atas sampai ke bawah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika dalam keadaan sujud, apa yang dia baca ketika dia zikir ketika dalam keadaan sujud, subhanarabbiyal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia sebutkan keadaannya ketika dia keadaan sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang maha tinggi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika berzikir mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Baik. Orang-orang Syiah Rafidah, mereka yang sujud meletakkan batu di tempat keningnya. Mereka mengatakan ini batunya dari batu negeri Karbala. Sehingga mereka kemana-mana bawa batu itu. Ketika sujud diletakkan keningnya di atas batunya tadi. Ini orang-orang Syiah. Padahal di sana tidak ada dasarnya sama sekali. Yang mengharuskan harus batu ini. Batu yang lain tidak boleh. Nah, sehingga mereka rata-rata ada batu depannya. Sujud di atas batunya tadi. Orang-orang Syiah. Nah, kemudian dalam keadaan sujud, boleh seseorang ketika dalam keadaan sujud untuk menggunakan kedua sarung tangan. Nah, atau kaos kaki atau khuf, akan tetapi tetap dia menempel di lantai. Ketika dalam cuaca dingin misalkan, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Nah, ketika sujud maka hal-hal jais. Nah, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan panas terik, matahari yang sangat panas, para sahabat meregangkan pakaiannya ketika sujud di atas lantai dikarenakan cuaca yang sangat panas. enggak keluar. Fahada jais. Juga fahada jais. Yang jelas dia menempel di atas lantai, menempel. Walaupun ada pemisah seperti sarung tangan ataupun seperti alansuah seperti ini, kufia, akan tapi dia menempel di atasnya. Nah, fahada jais. Fahada jais. Nah. Wa qala hafizahullah ta'ala was-sujud a'zamul arkanis shalah. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa sujud adalah merupakan rukun salat yang paling agung. Kenapa? Dikatakan hafizahullah ta'ala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fal afdal al-ahwal halun yakunu al-'abdu fiha aqrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sujud. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa sujud adalah merupakan rukun salat yang paling agung, dikarenakan ketika sujud itu adalah merupakan tempat yang di mana kita diijabah doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika sujud. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rabb-nya itu ketika sujud. Dan tempat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan sujud. Sehingga kesempatan seseorang ketika dalam keadaan sujud, perbanyak doa. Yang pertama baca zikir dulu, subhanahu rabbiyal a'la, subhanahu rabbiyal a'la, subhanahu rabbiyal a'la. Setelah itu baca doa, baca doa fa'akthiru, banyak. Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Dan sujudnya di sini itu sujudnya sujud yang mana saja. Kebiasaan orang sujudnya doanya di sini sujud di rakaat yang terakhir. Padahal di sana tidak ada pengkhususan bahwa memperbanyak doa ketika sujud adalah ketika rakaat yang terakhir. Atau mungkin kemungkinan dia pas ingatnya ketika terakhir. Pas ingat, oh ini sujud terakhir ini. Dia banyak doa. Jais. Sedangkan mengkhususkan bahwa sujud terakhir memperbanyak doa, maka di sini tidak ada dalil pengkhususan dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sujud kapan saja seseorang memperbanyak doa, mau sujud yang pertama, rakaat yang pertama, mau rakaat yang kedua, atau sujud yang pertama, kan dalam setiap rakaat ada dua kali sujud. Sujud yang pertama ataupun sujud yang kedua, fahada jais. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, jais. Boleh bagi dia untuk berdoa pada sujud yang mana saja. Tidak ada pengkhususan ketika sujud. Ini waktunya, kapan? Rakaat pertama, rakaat kedua itu tidak ada pengkhususan. Fal afdal ahwal, yakni keadaan yang paling utama, hal yakunul abdu fiha, seorang hamba ketika dalam keadaan sholat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahwa sujud, yaitu ketika dalam keadaan sujud. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa ketika dalam keadaan sujud, jangan sampai kita meletakkan siku kita di lantai ketika dalam keadaan sujud. Karena Nabi SAW memerintahkan seorang ketika dalam keadaan sujud untuk mengangkat sikunya. Nabi mengatakan idza sajadta farfa' mirfaqai, ketika engkau sujud maka angkatlah kedua siku'mu. Idza sajadta fadha kaffaik warfa' mirfaqaik. Dalam hadis Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sajadta, apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku'mu. Nah, angkatlah kedua siku'mu. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keadaan sifat dari sujud, jangan meletakkan siku kita di lantai. Nah, dan ilahnya di sini yang diantaranya ilahnya itu menyerupai binatang buas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika dalam keadaan sujud, janganlah kalian meletakkan zira'. Namanya ini zira'. Seperti binatang buas. Kalian lihat anjing kalau dia duduk, letakkan ini semuanya begini. Anjing atau binatang buas yang lainnya, singa, macan, ketika dia duduk seperti ini, ini semuanya menempel di lantainya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengangkat, karena ini orang yang meletakkan sikunya di bawah itu menyerupai binatang buas. Kemudian hikmah yang lainnya, seseorang ketika dia meletakkan sikunya, ini merupakan keadaan haiha, orang yang sholatnya malas. Gini sholatnya nempel. Berbeda dengan seorang yang meletakkan, mengangkat kedua sikunya. Nah, semangat dalam ibadahnya. Sedangkan menempelkan semuanya, ini keadaan orang yang malas. Nah, kemudian sesuatu hal yang disunahkan ketika sujud, yaitu farroja baina yadai, farroja meregangkan kedua tangannya. Bahkan dalam hadis Ibnu Buhainah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meregangkan kedua tangannya ketika sujud sampai terlihat putih ketiaknya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang dinamakan dengan tajnih. Yakni ketika sujud disunnahkan untuk meregangkan. Nah, akan tetapi hal ini jangan sampai menyakiti orang yang di sebelahnya. Nah, karena apabila dia memaksakan, akan terkena orang lain yang di pinggirnya. Kesikut ininya, misalkan dagunya ditergangkan seperti ini. Ini menyakiti orang yang di sebelahnya. Dan kalian ada kesempatan bisa, maka tajnih. Nah, dan ketika sholat sendiri misalkan tajnih. Dan jangan sampai mubalaghah, terlalu. Ini mubalaghah di sini bukan mubalaghah ininya, tangannya sampai begini. Maka ini suatu kesalahan. Kaifiyah seseorang ketika meregangkan itu kaifiyahnya seseorang ketika dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan kan seperti ini. Maka ketika sujud seperti ini baru diregangkan kedua tangannya. Nah, tidak ada seseorang yang ketika mengangkat kedua tangannya seperti ini. Allahu Akbar. Sehingga ketika dia sujud seperti ini sujudnya. Allahu Akbar. Yang dimaukan adalah ininya yang dilebarkan, bukan telapak tangannya. Telapak tangannya tetap, lebarkan ininya. Nah, dinamakan ini tajnih, seperti sayap. Nah, dilebarkan ininya. Ini sunnah. Sehingga dilebarkan ininya, bukan tangannya dilebarkan segini. Nah, dan ini bukan sifat sujud. Kalau seperti ini terlalu melebar, seperti ini ditegangkan saja. Nah, ini dinamakan dengan tajnih. Qala hafizahullahu taala ruknus samin, rukun yang ke-8. Raf'u minas sujud wal julus baina as-sajdatain. Rukun yang ke-8 yaitu ar-raf'u minas sujud, mengangkat ketika sujud, wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Liqali Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud, beliau tidak sujud kembali, sujud yang kedua, hatta yastawiya qa'idan, sehingga beliau betul-betul duduk dengan sempurna. Ini duduk dari sujudnya. Rawahul Muslim. Ar-rukn at-tasi', rukun yang ke-9, yaitu tu'manina fi kulli af'al madhkura. Tu'manina, tenang. Fi kulli af'al madhkura, pada perbuatan-perbuatan sholat, gerakan-gerakan sholat yang disebutkan. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ketika ruku, tu'manina, tenang, sempurna, jangan terburu-buru. Berdiri ketika bangkit dari ruku juga sama, tenang. Berdirilah dengan sempurna, jangan terburu-buru. Dan juga sujud, sujudnya dengan tenang, sempurnakan sujudnya, jangan terburu-buru. Ini nama dengan tu'manina. Wa qala hafidhahullahu ta'ala wa hiya as-sukun. Tu'manina yaitu tenang. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wa qad dalla al-kitab wa sunnah ala anna man la yatma'innu fi salatihi la yakunu musalliyan wa yu'maru bi i'adatiha. Dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala bahwa di sana terdapat dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan seseorang yang tidak tumanina dalam sholatnya, la yakunu musallian, maka dia tidak dinamakan orang yang sholat. Wa yu'mar bi'adatiha, dan diperintahkan untuk mengulanginya. Nah, hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salah ketika sholatnya, Nabi mengatakan, irji' fasolli fa'innaka lam tusolli, kembalilah engkau sholat, karena sesungguhnya kamu ini belum sholat. Karena dia juga termasuk dalam gerakan yang sebelum diajarkan oleh Nabi SAW itu tidak tu'manina, sehingga Nabi SAW mengejarkan untuk tu'manina. Tu'manina di sini adalah termasuk dari rukun-rukun sholat. Ini pendapat dari jumhur ulama. Dalam sujud, ruku, bangkit dari sujud, itu harus tu'manina. Itu harus tu'manina. Dan Nabi SAW, di sana terdapat dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu wasallam mengatakan bahwa sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang mencuri di dalam salatnya. Aswa'un nasariqah alladhi yasruqu fi salatihi. Sejelek-jeleknya manusia adalah mereka yang mencuri dalam salatnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu wasallam, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dalam sholatnya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya, seseorang yang tidak menyempurnakan sujudnya, bahkan dia tidak meluruskan tulang punggungnya ketika bangkit dari ruku, maka dia seperti mencuri dalam sholatnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa janganlah kalian sholat seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu terus. Tidak ada tu'maninah di dalamnya. Arti tu'maninah yaitu sempurnakan sujudnya, sempurnakan rukunya dengan tenang. Ini baru setengah ruku langsung bangkit lagi. sujudnya belum nempel, sudah bangkit lagi. Terus seperti itu. Kebut sholatnya, tidak tumanina di dalamnya. Maka ini tidak sah. Karena tumanina adalah termasuk dari rukun min arkani as-shalah. Rukun min arkani sholat. Bahkan ada orang yang sholat yang sangat cepat sekali. Sholat taraweh itu cepat sekali. Allah Akbar sami Allah minna. Allahu Akbar sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ini tumaninanya tidak ada. Apa manfaatnya seseorang ketika dia melaksanakan sholat? Sholat adalah ibadah. Sholat adalah sebaik-baiknya ibadah. Rukun min arkani Islam. Sehingga seseorang dianjurkan khusyuk di dalamnya. Bagaimana seorang akan khusyuk apabila dia sholatnya terburu-buru? Rukulah dengan sempurna. Sudah selesai ruku, luruskan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Baca zikir di dalamnya. Setelah itu bangkit dari ruku. Tumanina, tenang. Tidak terburu-buru. Karena inti dari sholat adalah khusyuk di dalamnya. Inti dari sholat adalah khusyuk di dalamnya. Sehingga tumanina adalah merupakan perkara yang dianjurkan. Termasuk dari rukun min arkani as-shalah. Dalam sujud, ruku dan juga yang lainnya. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala juga menyebutkan hal yang sama, bahwa tumanin adalah merupakan rukun, sama seperti pendapat dari jumhur ulama. Rukun mirakani salat. Qala hafizahullah taala ar-rukn al-ashir wal hadi al-ashir at-tashahud al-akhir wa jalsatuhu, termasuk dari rukun Al-Qurani Al-Ashir Wal-Hadil Ashar. Rukun, dua rukun yang ke-11 dan yang ke-10 dan yang ke-11. At-Tashahud Al-Akhir, tashahud yang terakhir. Wajalsatuhu, dan duduknya. Wahu ayyakul at-tahiyyatu ila akhirihi. Allahumma salli ala Muhammad. Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazimahu. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah memerintahkannya. Waqad qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Wa qala Ibnu Mas'ud kunna naqulu qabla an yufridha 'alaina tashahhud. Kami mengucapkan sebelum kami diperintahkan untuk tashahhud. Fa qawluhu qabla an yufridha sebelum diwajibkan, dalil ala fardhihi, ini merupakan dalil menunjukkan bahwa ini adalah merupakan rukun min arkani as-shalah, yaitu tasyahud al-akhir. Ar-rukn ats-tsani asyar as-shalatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud al-akhir. Rukun yang ke-12 yaitu salawat kepada Nabi sallallahu wasallam pada tasyahud yang terakhir. Bi yaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ma zada ala dzalika fa huwa sunnah. Yaitu seorang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ma zada ala dzalika, ini yang menambahkan, fa huwa sunnah. Ar-rukn ats-tsalits 'ashar at-tartib bainal arkan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد علمها للمسيء مرتبة بثم. Rukun yang ke-13 yaitu tertib dalam melaksanakan rukun. Karena Nabi Rasulullah SAW salat dengan tertib. Sallukan, dan juga Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli waqad allama lil musyi murattabatan bithumma. Dan Nabi SAW pernah mengajarkan kepada orang yang salah ketika salatnya dengan tertib, dengan kalimat thumma, kemudian lakukanlah seperti ini, kemudian lakukanlah seperti ini. maka seseorang tidak boleh mendahulukan sujud sebelum dia ruku. Harus tertib antara satu dengan yang lain. Ruknul rabi asyar at-taslim. Rukun yang ke-14 yaitu at-taslim. Liqali sallallahu alaihi wasallam wa khitamuhu at-taslim. Dan salat diakhiri dengan salam. Wa qali sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tahliluhu at-taslim. Dan juga ucapan Nabi sallallahu wasallam wa tahliluhu at-taslim. Dan salat itu seseorang memperbolehkan, ini halalnya melakukan sesuatu setelah salat, yaitu setelah dia salam. Ini dinamakan dengan tahliluha at-taslim. Sesuatu yang diharamkan di dalam salat, makan, minum, maka ketika sudah salam maka halal. Itu diperbolehkan halal. Hadis ini telah kita lewati sanadnya hasan dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ini keluar oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, dan hadis sanadnya hasan. Fattaslim syuri'a li tahalluli minas shalah. Taslim disyariatkan karena seseorang diakhiri dengan salam di akhir salatnya. Fa huwa khitamuha wa alamatu intihaiha. Itu merupakan akhir dari salat dan alamat bahwa salatnya telah berakhir. Dan salam merupakan rukun min arkani as-salah, dan kaifiyahnya insyaallah taala kita akan bahas nanti, kaifiyah salam, tata cara salam insyaallah kita akan bahas, ada di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pembahasan-pembahasan ini. Ini di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dengan ini kita sudah selesai dari rukun min arkani salat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Hafidz Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah taala, ada 14. Nah, sisanya insyaallah sisa pembahasan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.